السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، عباد الله، pada hari ini kita berbahagia atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, dan di antara nikmat yang Allah Azza wa Jal limpahkan kepada kita, pada hari ini kita bergembira, kita merasakan begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian, di mana kita diberi kemudahan dan taufik untuk menjalankan puasa Ramadan dengan ibadah dan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, baik di siang hari demikian pula di malam harinya. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menerima amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita adalah nikmatul Islam, nikmatul iman. Islam yang merupakan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat ini sebagai pedoman dalam kehidupan mereka yang mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan membawa hidayah dan agama yang hak, yang tidak ada satu keyakinan pun yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali al-Islam, yang diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala din kullih wa kafa billahi shahidan. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lainnya, dan cukuplah Allah azza wa jalla menjadi saksi akan hal tersebut. Dan di antara nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada umat ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agamanya, telah menyempurnakan syariatnya, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh umat ini dari segala hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memasukkan mereka ke dalam jannahnya dan menjauhkan mereka dari naru jahannam, melainkan telah dijelaskan oleh Allah azza wa jalla dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini, yaitu hari ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya ini kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam pada hajjatul wada', di hari yang agung di padang Arafah, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah cukupkan atas kalian nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, telah cukup bagi umat ini untuk berpegang dengan al-Islam, telah cukup bagi umat ini untuk menjadikan pedoman dalam kehidupan mereka apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kitabullah Al-Quranul Karim, yang barang siapa yang menjadikannya sebagai pedoman, barang siapa yang berpegang teguh dengannya dalam kehidupan dunia hingga akhir hayatnya, maka dia pasti akan meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirah. Allah azza wa jalla berfirman, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat alladhina ya'maluna as-salihat. Sesungguhnya Al-Qur'an Karim ini membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, kepada jalan yang menyelamatkan, dan memberi berita gembira kepada kaum mukminin, bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, bahwa mereka akan meraih kemuliaan yang besar, mereka akan meraih pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah kitab yang agung, tidak ada kebatilan di dalamnya dari sisi manapun. Sesungguhnya Al-Quran Al-Karim berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-hakimul hamid. Barang siapa yang menjadikan sebagai pedoman, yang beramal dengannya dengan menjalankan segala yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa saja yang dilarang, maka dialah yang akan meraih kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah azza wa jalla berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti hidayahku, barang siapa yang mengikuti Al-Quranul Karim, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan meraih kesengsaraan. Telah berkata Abdullah ibn Abbas, terjemahul Quran radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, takaffalallahu azza wa jalla liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bih alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah azza wa jalla telah menjamin bagi seorang yang membaca Al-Qur'an Karim dan mengamalkannya, maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beramallah dengan Al-Quran, amalkanlah kandungannya, bacalah Al-Quranul Karim dan tadabburi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, yu'ta bil Qur'an yawm al-qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdimuhu suratu Al-Imran wal Baqarah. Akan dibawa, akan didatangkan bacaan Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh seorang muslim dan mereka-mereka yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'anul Karim dalam kehidupan dunia, mereka akan digiring, mereka akan diarahkan oleh bacaan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran yang pernah mereka baca, di mana keduanya akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan seorang yang senantiasa membacanya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sumber hukum di dalam Islam yang kedua yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan wahyu yang kedua yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diharamkan oleh Rasulullah seperti apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Azza wa Jalla yang berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, akan tetapi apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau terangkan kepada umat ini merupakan wahyu yang datang dari sisi Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil apa saja yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul sampaikan pada kalian ambillah, dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka hendaknya kalian meninggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya telah menetapkan satu hukum lalu kemudian dia mencari alternatif yang lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu tasliman." Demi Rabbmu, sesungguhnya mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pencetus hukum, sebagai penetap hukum dari segala perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Lalu kemudian mereka tidak merasakan sempit sedikit pun di dalam dada-dada mereka dari apa yang telah engkau tetapkan, dan mereka menerima sepenuhnya berserah diri kepada hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dialah yang akan meraih keselamatan hidup. Dialah yang akan benar jalannya dalam kehidupan dunia. Demikian pula dialah yang akan meraih kebahagiaan kekal dalam kehidupan akhirah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah memberi wasiat kepada umatnya yang akan mendatangkan keselamatan mereka kecuali berwasiat untuk menjadikan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba." Qalu, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, setiap umatku telah mendapatkan jaminan masuk ke dalam jannah kecuali yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang pasti masuk ke dalam jannah, dan barang siapa yang menyelisihiku, maka dialah yang enggan masuk ke dalam jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, demikian pula dalam riwayat Imam Malik rahimahullah taala dalam Al-Muwatta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrayn ما إن اعتصمتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua pedoman. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah, dan yang kedua adalah sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, apa saja yang kita dapati dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala berupa perintahnya, maka hendaknya kita mengerjakan semampunya. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kita. Dan apapun yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, maka hendaknya kita meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ini adalah merupakan hakikat dari takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah yang merupakan wasiat dari Allah kepada seluruh hamba-hambanya dari sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kepada Rasulullah dan hingga kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa kepada Allah azza wa jal, maka seorang pasti akan meraih kebahagiaan, dan seorang pasti akan terhindar dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan dalam kehidupan dunia, dan dia pasti akan senantiasa berjalan di atas hidayah, berjalan di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala selama dia menjadikan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Dia akan meraih kebahagiaan, dia akan meraih ketentraman, dia akan dihindarkan dari rasa ketakutan dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, telah berjaya para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka hidup bersama Rasulullah, lalu mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menghidupkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam kehidupan mereka, maka merekalah yang meraih kejayaan, merekalah yang meraih kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirah. Mereka yang meraih khilafah yang Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Allah azza wa jal berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablikum walayumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa'ulaika humul fasiqun. Allah Azza wa Jal telah menjanjikan kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan khilafah kepada mereka dalam kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengukuhkan agama yang mereka ridai, dan Allah Azza wa Jal akan menggantikan perasaan takut yang ada pada diri-diri mereka menjadi perasaan tenang, perasaan tenteram, perasaan aman, dan mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan mentauhidkannya, dan mereka tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepadanya. Barang siapa yang ingkar setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua kelompok yang wajib untuk kita waspadai pada saat kita berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hendaknya kita waspada dari dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang menyepelekan Al-Qur'anul Karim dan menyepelekan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dengan berbagai macam jenis kelompok tersebut. Kelompok yang meninggalkan untuk beramal dengan Al-Quran Al-Karim, yang meninggalkan untuk beramal dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak mengindahkan keduanya, mereka berpaling dari keduanya, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Mereka dari kalangan ahlu tafriz, orang-orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti dari kalangan liberalis, kelompok liberal yang mereka menamakan dirinya sebagai jaringan Islam liberal atau yang semacamnya, yang mengajak manusia untuk meninggalkan beramal dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, yang mengatakan bahwa Islam itu sama dengan agama-agama yang lainnya. Sesungguhnya mereka telah melakukan berbagai macam bentuk pendangkalan akidah yang tujuan mereka adalah menjauhkan kaum muslimin dari kitabullah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah azza wajalla telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Karim, "Inna dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah azza wajalla adalah al-Islam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam diinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam, satu agama, satu keyakinan yang lain selain dari al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Dia termasuk orang-orang yang akan sengsara dalam kehidupannya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ji'tu bih illa kana min ashabin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini yang telah mendengarkan tentang aku dan tentang apa yang aku bawa, apakah dia seorang Yahudi atau dia seorang Nasrani, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk penghuni neraka jahannam a'udzu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita menguatkan akidah kita, belajar Islam dengan sesungguhnya, mempelajari akidah Islam, mempelajari tauhid yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, agar kemudian kita senantiasa mengukuhkan Islam yang telah kita anut selama ini, yang kita yakini bahwa dengan Islam inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita, Islam inilah yang akan menenteramkan kehidupan kita dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sekali-kali ragu tentang kebenaran Islam. Jangan sekali-kali ragu untuk menyatakan bahwa Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang menyelamatkan kehidupan seorang hamba dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Wabillahi taufiq. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Kemudian kelompok yang kedua yang wajib untuk kita waspadai adalah kelompok dari kalangan ghulat, mereka yang berlebih-lebihan di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana apabila seseorang menyepelekan Al-Qur'anul Karim dan sunnah, berpaling dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan menyebabkan dia sengsara dalam kehidupan dunia dan akhirah. Maka demikian pula sebaliknya, melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala juga merupakan hal yang tercela, yang tidak dikehendaki oleh Allah azza wa jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian bersikap ghulu, jangan kalian bersikap ekstrim, berlebih-lebihan di dalam agama kalian, dan jangan kalian mengucapkan atas Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara yang hak. Dan Allah azza wa jalla berfirman, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq, wala tattabi'u ahwa qawmin qad dhallu min qablu wa dhallu kathira wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah, wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan di dalam agama kalian dengan cara yang tidak hak. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu kaum yang mereka telah sesat sebelumnya. Dan mereka telah menyesatkan sekian banyak manusia. Dan mereka tersesat dan menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengingatkan, Iyakum wa ghulu, fa innama halaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Hendaknya kalian menjauhi sikap ghulu, sesungguhnya yang menyebabkan binasa orang-orang sebelum kalian ketika mereka berlebih-lebihan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita wajib untuk waspada dan berhati-hati dari mereka-mereka yang berlebih-lebihan dalam beragama dengan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mengatasnamakan beramal dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka telah melampaui batas sehingga mereka telah melanggar apa yang telah diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok khawarij dengan berbagai macam nama-nama mereka, baik dari kalangan kelompok ISIS atau kelompok-kelompok yang lainnya yang mengatasnamakan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan pengerusakan di muka bumi ini dengan mengatasnamakan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mereka merusak apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah melanggar perintah-perintah Allah azza wa jal menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa mereka itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kilabu ahli nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka yang menyatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarru qatla tahta abimis sama wa khairu qatilin man qataluh. Seburuk-buruk orang yang terbunuh, seburuk-buruk manusia yang terbunuh di bawah kolong langit ini adalah mereka. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh mereka, yang dibunuh melalui tangan-tangan mereka. Ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatl aad. Apabila aku menjumpai mereka, aku akan bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum Aad. Siapa mereka itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah? Mereka adalah orang-orang yang mengaku-ngaku berislam. Mereka adalah orang-orang yang mengaku beramal dengan Al-Quran was sunnah. Akan tetapi mereka adalah orang yang paling jauh dari Al-Quranul Karim dan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan tentang mereka, fa innahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Sesungguhnya mereka meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berlepas dari agama Allah seperti berlepasnya anak panah dari sasarannya. Kaum muslimin rahimakumullah, mereka adalah kaum khawarij yang wajib bagi kita untuk berhati-hati dari mereka. Dengan mengatasnamakan agama, mereka pun demikian mudahnya mengkafirkan kaum muslimin, lalu kemudian menghalalkan darah kaum muslimin tanpa hak. Bahkan di antara mereka ada yang membunuh saudara mereka sendiri, Bahkan lebih parah lagi di antara mereka, ada yang membunuh orang tuanya sendiri dengan alasan bahwa orang tuanya telah kafir dan murtad dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menumpahkan jiwa seorang mukmin bukanlah hal yang mudah. Menumpahkan jiwa seorang mukmin bukanlah hal yang ringan. Sangat besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling pertama yang akan diperkarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah urusan pertumpahan darah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan untuk membunuh jiwa tanpa hak, bukan hanya di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi umat-umat sebelumnya. Semenjak awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah azza wa jal telah menjadikan pembunuhan tanpa hak sebagai dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dilakukan oleh salah seorang di antara anak Adam alaihi salam yang bernama Qabil. Ketika dia membunuh saudaranya disebabkan karena sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalah fa asbaha minal khasirin. Ketika jiwanya berkeinginan untuk membunuh saudaranya, akhirnya dia membunuh saudaranya, maka dia pun termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dia pun termasuk di antara orang-orang yang merugi. Dialah yang memberi contoh kepada anak Adam ini melakukan pembunuhan, menumpahkan darah manusia tanpa hak. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa min ajli dhalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh fakanna qatala an-nasa jami'an." وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Oleh karena itu kami telah menetapkan di kalangan Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, bukan karena dia membunuh orang lain dan bukan karena dia melakukan pendosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dan siapa yang menghidupkan satu jiwa, seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "La tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun minha, fa innahu awwalu man sanna al-qatl." Tidaklah terbunuh satu jiwa dengan cara yang zalim di muka bumi ini melainkan anak Adam yang pertama, Qabil, yang membunuh saudaranya Habil. Dia akan mendapatkan bahagian dari dosanya karena dialah orang yang pertama kali mencontohkan cara membunuh tanpa hak tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa membunuh seorang mukmin tanpa hak termasuk di antara dosa yang akan membinasakan pelakunya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq." Membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "La yazalul mu'min fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman." Senantiasa manusia ini berada dalam kelapangan di dalam agamanya, dia berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak menumpahkan darah haram, selama dia tidak menumpahkan jiwa tanpa hak, membunuh jiwa tanpa hak, menumpahkan darahnya tanpa hak. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Inna min warathatil umur allati la makhraj liman awqa'a nafsahu fiha safku damil haram bighairi hillah." Sesungguhnya di antara perkara yang membinasakan, yang tidak akan mungkin seorang keluar dari kebinasaan tersebut bagi seorang yang menceburkan dirinya ke dalamnya, adalah menumpahkan darah yang haram tanpa dihalalkan baginya. Dalam riwayat Ibn Majah dari hadis Al-Bara' radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "La zawalu dunya ahwanu 'ala Allah min qatl mu'min bighairi haqq." hilangnya dunia ini, hancurnya dunia ini, lebih ringan dari Allah Subhanahu wa taala, lebih ringan di sisi Allah Azza wa Jalla daripada membunuh seorang mukmin tanpa hak. Lalu kemudian mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin, mengatasnamakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun pada hakikatnya mereka telah melakukan pemerusakan. Mereka telah memahami Al-Quran wa Sunnah tidak pada pemahamannya. Mereka telah mengikuti langkah kaum Khawarij yang mereka meninggalkan para sahabat, yang mereka meninggalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berhati-hatilah terhadap mereka, ma'asyiral muslimin. Mereka adalah orang-orang yang menyebarkan syubhat, mengatasnamakan Al-Quran Al-Karim, mengatasnamakan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari mereka. Mereka adalah para pengerusak di muka bumi. Bahkan kita mendengarkan baru-baru saja, mereka demikian beraninya telah menghilangkan rasa aman di kota Madinah, melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa takut terhadap penduduk Madinah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Al-Madinah haramun ma baina 'ain ila thawr. Faman ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa 'alayhi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamati sarfa wal adla. Kota Madinah itu adalah merupakan tanah suci antara Bukit Air hingga Bukit Thawr. Barang siapa yang melakukan tindakan kejahatan di dalamnya ataukah memberikan perlindungan kepada para pelaku kejahatan, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala, laknat para malaikat dan laknat seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya pada yaumul qiyamah amalan apapun yang dia lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akhafa al-Madinah faqad akhafa baina jambayn." Barang siapa yang mendatangkan rasa takut kepada penduduk Madinah, maka sungguh dia telah mendatangkan rasa takut kepadaku. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Allahumma man zalama ahli al-Madinah wa akhafahum fa'khidhhum." وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah dan mendatangkan rasa takut kepada mereka, maka datangkan pula rasa takut kepada mereka, dan atas mereka laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia, tidak akan diterima amalan apapun yang mereka lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakidu ahli al-Madinah ahadun illa al-ma'a kama yanma'u al-milhu fil ma'." Tidaklah seseorang membuat makar, membuat tipu daya kepada penduduk Madinah, melainkan dia akan hancur lebur, melainkan dia akan binasa seperti meleburnya garam dalam, ketika diletakkan di dalam air. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati-hati dari kelompok ini. Mereka adalah kelompok yang merusak dengan berpenampilan sebagai seorang muslim, menampakkan diri sebagai seorang yang menghidupkan sunnah, namun pada hakikatnya mereka adalah pengerusak di muka bumi. Mereka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin amalan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang yang sesat dalam beramal dalam kehidupan dunia, lalu kemudian mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang paling baik dalam beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajari Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para ulama ussalaf, bimbingan para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan bimbingan para ulama ussunnah, bimbingan dari Al-Imam Ahmad, bimbingan dari Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Sufyan Al-Thawri, Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya daripada imam-imam as-sunnah, niscaya kita akan meraih keselamatan. Kita akan terbimbing dengan bimbingan mereka. Namun kapan seseorang keluar dari para ulama? Kapan seorang meninggalkan wasiat dan pesan dari para ulama? Lalu kemudian memahami sendiri Al-Quran Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kemudian menyebabkan mereka terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga kita. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberi taufik kepada kita untuk kokoh di atas kitab Allah dan di atas sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.